kemuliaan hanya milik Allah. Allah yang berhak memberikan si fulan pengangkatan derajat, sekian derajat, dan Allah yang berhak memberikan kepada si fulan yang lain hanya sekian derajat. Agar al-fadlu lillah azza wa jalla semata. Agar kemuliaan, karunia hanya milik Allah mutlak semata, tiada sekutu bagi Allah. Tetapi kemudian timbul pertanyaan. Ini yang belum saya sebutkan kemarin, dan itu yang disebutkan oleh para ulama tafsir, diantaranya Imam Ibnu Katsir, bahwa para rasul mempunyai kemuliaan-kemuliaan, berbeda-beda tingkatannya. Nabi Ibrahim tidak bisa disamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi Musa tidak bisa disamakan dengan Nabi Isa. Kemudian timbul pertanyaan. Ayat ini kok sepertinya bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang saya sebutkan kemarin. Ayat bahwa para nabi itu berbeda-beda, para nabi itu tingkatannya berbeda-beda, mukjizatnya berbeda-beda, itu ayat. Ada hadis yang menunjukkan seakan-akan bertentangan dengan ayat ini. Coba perhatikan hadisnya, saya sudah bacakan kemarin, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala istabba rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud. Ada seorang lelaki dari kaum muslimin dan seorang lelaki dari kaum Yahudi saling mencela. Faqala al-yahudiyyu fi qasamin yaqsimuhu la walladhi istafa Musa 'alal 'alamin. Maka seorang Yahudi ini berkata sambil bersumpah, tidak, demi zat yang mengutus Musa, demi zat yang mengutus Musa kepada alam semesta. Farafa'a al-muslimu yadahu falatamahu biha wajhahu al-yahudi. Maka seorang muslim tadi, jadi ada Yahudi dan Nasrani, Yahudi mengatakan, tidak, Musa yang lebih utama, demi zat yang mengirim Musa atas alam semesta. Maka muslim ini mendengar itu, langsung dia menempeleng wajahnya orang Yahudi ini. Faqala, i khabith wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang muslim ini berkata setelah menempeleng, wahai kamu orang yang bersifat buruk, lalu di mana kedudukan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingin memperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'al yahudiyyu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang Yahudi ini datang kepada Rasulullah yang tadi ditempeleng. Fashtaka 'alal muslim. Maka dia mengadukan muslim yang tadi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapinya. Bagaimana menanggapinya? La tufaddiluni 'alal anbiya. Jangan kalian banding-bandingkan aku dengan para nabi. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu derajatnya sama, tidak ada beda-bedanya. Bukankah ini bertentangan dengan ayat? Paham ceritanya? Paham masalahnya? Bukankah ini bertentangan dengan ayat? La tufadziluni 'alal anbiya. Jangan engkau kalian membanding-bandingkan aku dengan para nabi. Fa innan nasa yas'aquna yawmal qiyamah. Lalu Nabi Muhammad SAW menceritakan, kenapa demikian? Karena manusia nanti pada hari kiamat akan mati seluruhnya, lalu dibangkitkan. Fa akunu awwala man yafiq. Maka aku orang yang pertama kali bangun sadar setelah dimatikan. Fa ajidu Musa batishan biqa'imatil 'arsy. Tapi aku melihat Musa sedang bersandar di arsy, tiang-tiangnya arsy. Berarti siapa yang duluan bangun? Allahu an. Nabi aja enggak tahu. Fala adri afaqa qabli. Maka aku tidak tahu apakah Musa alaihi salam bangun sebelumku, sadar sebelumku. Am juziya bisaqatut tur, atau Nabi Musa alaihi salam beliau mendapatkan pahala karena mendapatkan sa'qatut tur, yaitu gunung Tur Sina, tatkala Allah memperlihatkan dirinya pada gunung Tur Sina tersebut hancur lebur dan Nabi Musa pingsan. Itu yang membuat Nabi Musa alaihi salam bangun duluan dan bisa bersandar di arsy, di tiang-tiang arsy. Maka kata beliau, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala tufaddiluni 'alal anbiya." Maka janganlah kalian membanding-bandingkan aku dengan para nabi. Lihat, subhanallah. Di sini pelajaran menarik sebelum kita ambil tema kita tadi. Seorang muslim itu munsif, berbuat adil walau kepada musuhnya. Lihat, Yahudi ngadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walau kepada musuhnya tetap berbuat adil. Kalau memang ada musuhnya berbuat kebaikan, ya sebutkan. Sebutkan. Sama ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Man tukhatibu mundu thalatha layal?" Wahai Abu Hurairah, tahu enggak engkau? Ketika beliau mendapatkan amalan ayat kursi, nanti kita akan baca hadisnya. Tahu enggak engkau siapa yang 3 hari 3 malam kamu bicarai, wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, "Allah wa Rasulullah alam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syaitan." Itu adalah syaitan. "Sadaqaka wa huwa kadzub." Dia berkata benar padamu, tapi dia tukang dusta. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslim karena kebencian kita kepada musuh menutupi akan berbuat adil kepada orang. Kalau dengan musuh saja seperti itu, apalagi dengan sesama muslim. Jangan sampai kita ketika berseteru dengan seseorang berbuat zalim terhadap haknya. Kalau dia memang punya kebaikan, sebutkan kebaikan. Ada perkara menarik. Waktu umrah kemarin, saya seperti reuni dengan Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Firanda. Karena beliau menunggu sidang keluarga di Indonesia, jadi saya tinggal di rumah beliau. Kemana-mana kita berdua. Jamaah waktu pengarahan iya, tapi kemana-mana saya berdua. Ada pelajaran menarik bahwasanya tentang Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad. Saya katakan kepada beliau, kemarin menemani beliau salah satu yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah mendengar beliau membicarakan seseorang 4 hari 3 malam. Tidak pernah satu nama pun kita bicarakan. Jadi libur ghibah itu 4 hari 3 malam. Libur ghibahnya. Kata beliau, "Jangan antum 4 hari 3 malam. Ana bertahun-tahun sama beliau tidak pernah membicarakan seseorang. Kecuali sekali. Suatu ketika beliau ingin ditemui oleh seseorang, kemudian beliau langsung masuk ke dalam mobil dan ana pun ikut masuk ke dalam mobil dan tidak mau menemui orang tersebut. Kemudian di dalam mobil beliau bercerita, "Saya sengaja tidak mau menemui orang tersebut. Orang itu begini, begini, begini, begini." Sudah menyebutkan itu, Langsung beliau, tapi orang itu baik, tapi orang itu ini, tapi orang itu ini. Lihat, insaf. Ketika ada kita mencela seseorang, maka kalau memang dia punya kebaikan, sebutkan, sebutkan, sebutkan. Adil, insaf itu artinya apa? Adil. Sampai kepada musuh. Kan ada di dalam surat Al-Ma'idah bahwa seorang muslim tidak boleh, sering antum baca ayatnya Akhi Farhan, bahwa seorang muslim, janganlah kalian menjadikan diri kalian tidak berbuat adil kepada musuh-musuh kalian. Surat Al-An'am, afwan. Jangan kalian menjadikan diri kalian tidak berbuat adil kepada musuh-musuh kalian. Ini contoh. Yahudi diterima masukannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita menjawab bagaimana ini? Allah menyebutkan ada perbedaan, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan jangan dibanding-bandingkan antara para nabi. Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa jawaban. Ya, mungkin bisa dicatat jawabannya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah surat Al-Baqarah 253 menyebutkan tentang perbandingan antara para rasul. Sedangkan hadis dalam riwayat Bukhari menyebutkan tentang jangan dibanding-bandingkan. Bertentangan tidak? Bertentangan. Nah, ini kita jawab. Ya, ini syubhat. Ini kita jawab. Syubhat yang pertama yaitu bahwa hadis ini sebelum datang ayat. Hadis ini sebelum datang ayat. Yang kedua, paham Pak maksud hadis ini sebelum datang ayat? Maksudnya adalah hadis yang tadi, jangan banding-bandingkan antara para nabi. Itu berarti semua nabi sama. Ini hadis datangnya sebelum ayat, bahwasanya Allah meninggikan seorang rasul dibandingkan yang lain. Baik, paham itu? Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, ini karena tawadhu'nya Rasulullah. Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit tentang tawadhu. Ada namanya tawadhu semu, disebutkan oleh para ulama. Tawadhu semu artinya tawadhunya enggak ada nilai, cuma basa-basi. Contoh, ada orang bawa tamunya ke rumahnya. Rumahnya megah, mobil mewah. Kemudian dia bilang kepada tamunya, mohon maaf, inilah gubuk kami. Ini tawadhu semu ini. Ya. Ini ingin dipuji yang seperti ini. Ini ilmu tawadhu, tapi disebutkan oleh para ulama ada orang yang bertawadhu, tawadhunya semu. Makanya kadang-kadang sebagian ulama tidak terlalu suka, Ustaz mohon maaf, ataupun mohon maaf, Syekh rumahnya sempit padahal besar lebar. Ya sudah, tafadhol, silahkan. Yang paling baik bagaimana? Silahkan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Jangan mengatakan rumah megah disebut gubuk. Ini tawadhu apa? Tawadhu semua. Untuk apa tawadhu seperti ini? Untuk dipuji. Dan ini permasalahan hati. Ya. Dan Imam Al-Qayyim mengatakan, a'malul qulub a'wamu min amal jawarih. Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahir. Jawaban yang kedua yaitu tawadhu. Jawaban yang ketiga, larangan ini, yaitu larangan membanding-bandingkan, terjadi karena agar tidak berkelahi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membanding-bandingkan di antara para nabi, karena kalau dibanding-bandingkan kemudian menimbulkan apa? Perkelahian. Nah, ini yang dilarang. Adapun sebenarnya yang terjadi adalah memang terjadi perbandingan. Di antaranya nanti kita akan baca Nabi Isa alaihissalam beda dengan Nabi Musa. Mukjizat yang mereka dapat pun, yang beliau dapat pun beda dengan yang didapat Nabi Musa. Nabi Khadir, nama yang benar itu Khadir. Kha pakai fathah, wad pakai kasrah, ra pakai dhamma. Khadiru. Ya. Khadir itu ngaran kawan SD ulun. Khadir yang benar. Nabi Khadir dengan Nabi Musa beda dengan beda, ya. Maka larangan untuk membanding-bandingkan disebabkan karena bisa menyebabkan pertikaian, perkelahian, permusuhan. Yang keempat, bahwa larangan membanding-bandingkan bukan dengan ro'yu. Apa arti ro'yu? Bukan dengan akal pikiran, bukan dengan hawa nafsu, bukan hanya dengan tanggapan, tapi itu perbandingan berdasarkan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat, bagaimana menulisnya? Larangan membanding-bandingkan jika berdasarkan dengan ro'yu. Ini yang keempat. Jika berdasarkan dengan ro'yu. Yang kelima, yaitu tugas membandingkan bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Makanya dilarang oleh Nabi, la tufadziluni 'alal anbiya. Jangan kalian membanding-bandingkan aku dengan para nabi, karena itu bukan tugas kalian. Yang menjadi tugas siapa? Allah. Sudah dapat belum ayatnya? Apa ayatnya? Ada ayat yang saya sebutkan tadi, kita harus insaf di dalam kepada bahkan sampai kepada para nabi dan para rasul, kepada para musuh maksud saya. Nah, ini dia surat Al-Maidah ayat 3, afwan. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Jangan kalian, lihat, menjadikan orang-orang yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram untuk kalian berbuat adil, ya. Meskipun mereka musuh kalian, tetap kita tetap berbuat adil. Tapi cuma ingat di sini, para ulama menjelaskan itu kalau maqamnya sedang menjelaskan seseorang. Si, kalau ditanya, si fulan gimana untuk sebuah keperluan dan maslahat agama, boleh. Si fulan gimana? Oh, si fulan itu dia baik begini-begini, tapi dia mempunyai kekurangan begini-begini. Ya, itu namanya insaf. Tapi kalau sedang dalam rangka memperingati manusia tentang si fulan, maka enggak boleh kita menyebutkan kebaikannya. Misalkan ada dukun di tengah masyarakat. Ya. Oh, gimana dukun itu? Wah, dia dukun buruk begini, begini, begini, begini. Tapi dia baik begini, begini. Ini enggak cocok, enggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kalau maqamnya sedang tahdzir, sedang memperingatkan manusia terhadap keburukan seseorang, maka harus kita sebutkan keburukannya. Si fulan dukun, kemudian menyesatkan manusia, kemudian memberitahukan manusia tentang kesyirikan dan semisalnya. Tidak boleh kita sebutkan kebaikan-kebaikan yang dia punya, karena nanti tahdzir, peringatan keras untuk manusia dari kita itu akan mentah dengan menyebutkan kebaikan tadi. Baik. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis mengatakan pada halaman 434. Wa khassa Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, annahu atahu al-bayyinat ad-dallah ala annahu Rasulullah haqqan wa 'abduhu sidqan. Allah mengistimewakan Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Dapat perkataannya? Ya. Allah mengistimewakan Isa bin Maryam. Isa bin Maryam alaihi salam sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Anak zina. Masih ingat? Tidak mengapa saya ulang. Anak zina. Nah, bagaimana statusnya? Boleh dinasabkan kepada laki-laki yang berzina tadi? Hah? Khilaf. Yang pertama pendapat jumhur, apa? Sama sekali tidak boleh. Yang kedua pendapat para tabi'i mengatakan apa? Boleh. Jumhur berdalil dengan apa? Bahwa anak itu adalah yang memiliki ranjang. Makanya kalau ada anak yang terlahir bukan dari ranjangnya, tidak boleh dinasabkan kepada orang yang bukan dari ranjangnya. Sedangkan para tabi'i berpendapat apa? Boleh. Dalilnya bahwa kisah Juraij dalam riwayat Bukhari. Juraij yang dituduh berzina dengan seorang perempuan, kemudian dia sholat, dia ahli ibadah. Dia sholat dan ini berkah ibadah. Wallahi Pak, bagi siapa yang mencobanya, banyak cerita-cerita para ulama, berkah ibadah adalah mendapatkan solusi dalam kehidupan, dalam permasalahan kehidupan. Ya. Tatkala kita punya humum, galau, resah, sedih, coba banyak sujud kepada Allah. Banyak mendekat kepada Allah. Jangan terlalu banyak kita bersandar dengan usaha sana, usaha sini. Karena kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mujarab diceritakan oleh para ulama. Yang punya masalah kehidupan dunia, dekatkan diri dengan Allah. Ustaz, saya sudah mendekatkan diri, belum datang-datang solusinya. Ini yang menyebabkan seseorang terlambat solusinya. Kata-kata saya sudah, itu jangan pernah ada. Terus saja mendekat kepada Allah. Karena itu yang diinginkan oleh Allah. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Man taqarraba ilayya yamshi taqarrabtu ilaihi harwala." Siapa yang mendekatkan diriku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Kurang apa lagi itu. Cuma masalahnya kita belum sepenuhnya mendekat diri kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan berarti sudah dipahami bahwa terjadi khilaf. Ya, khilaf. Dan ini solusi, saya bilang, khilaf ini solusi bagi siapa yang, saya pernah ditanyai oleh sebagian ikhwah dan jamaah dari masjid ini, baru tahu bahwa dia anak zina. Sedih, galau, nangis. Maka ini solusinya. Tapi bapak dan ibunya tersebut memang menikah. Keluarlah dia. Maka bapak ibu saudara saudari bisa dinasabkan kepada bapaknya. Meskipun saya dengar di catatan sipil, boleh juga yang memang tidak ada bapaknya dinasabkan kepada keluarga ibunya. Ada itu di catatan sipil negara kita ini. Maka itu beberapa solusi. Ya, beberapa solusi. Kalau dia laki-laki, enggak jadi masalah, mudah urusannya. Yang jadi masalah adalah kalau perempuan. Nanti wali nikahnya siapa? Itu yang berat. Dan di sini letaknya buruknya perbuatan zina. Kita lanjutkan. bahwa dia diberikan keterangan-keterangan yang jelas menunjukkan akan kerasulannya dengan yakin dan kehambaannya dengan benar. Keterangan-keterangan yang jelas, maksud keterangan-keterangan yang jelas, bukti-bukti yang jelas bahwa beliau adalah seorang rasul. Dan apa itu bukti-bukti yang jelas? Faja'alahu yubri'ul akmah. Dan bahwa risalah yang dibawanya dari Allah semuanya itu adalah benar. Lalu Allah menjadikannya mampu menyembuhkan orang yang buta. Ini salah satu bukti yang jelas. Menyembuhkan orang buta. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat suci Al-Quran. Ya, di antaranya, catat, bahwa Nabi Isa bin Maryam menyembuhkan orang yang buta. Ali Imran ayat 49, kemudian Al-Ma'idah ayat 110. Ya, Ali Imran ayat 49, Al-Ma'idah ayat 110. Kemudian penulis mengatakan wal abras wa yuhyil mauta, itu semua sama ayatnya, yang artinya lalu Allah menjadikannya mampu menyembuhkan orang yang buta, penyakit kusta, dan mampu menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Mohon maaf, itu abras itu bukan penyakit kusta. Siapa yang tahu penyakit kusta, Pak? Terpotong-potong. Bukan, abras itu bukan penyakit kusta. Abras itu penyakit kulit yang berbelang, itu namanya baras. Yang seperti saya kemudian berubah bentuk jadi Superman kayak begitu. Ya, ini namanya abras, baras. Ada cerita menarik, Pak. Salah satu sifat buruk manusia, adalah bahwa dia jika disembuhkan atau diberikan nikmat oleh Allah setelah mendapatkan musibah, mendapatkan penyakit, dia lalai dan lupa diri. Ini sifat buruk manusia. Hati-hati. Ya. Jadi kenapa manusia berbuat dosa? Bukan hanya karena godaan iblis, enggak. Ada sifat buruk yang ada dalam dirinya. Lihat, Allah berfirman dalam surat Hud ayat 10. Saya bacakan ayatnya. Walain adzaqnahu na'ma ba'da dharra. Jika kami rasakan kepada manusia nikmat setelah penyakit, musibah, solusi setelah kesulitan. Ya, apa yang terjadi? Jadi dia ini setelah miskin kaya, setelah dapat penyakit sembuh, setelah dapat kesulitan dapat solusi. Paham ini? Ada orang seperti ini, penyakitnya adalah la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni. Dia akan mengatakan, saya akan tidak pernah lagi miskin, tidak pernah lagi sakit, tidak pernah lagi sulit. Innahu la farihun fakhur. Ya, ini penyakitnya. Dia sangat lalai dan sangat sombong. Persis orang yang kena baros dalam riwayat Bukhari. Orang yang kena penyakit kulit disembuhkan oleh Allah melalui malaikat. Malaikat berdoa sembuh, akhirnya diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menguji orang ini. Nah, ingat, ketika setelah datang kesembuhan pasti ada ujian. Allah menguji dengan cara apa? Datanglah malaikat berbentuk seperti bentuk dia. Miskin, kulitnya dilihat jijik, benar, Pak. Ya. Hanya istri saya yang menerima keadaan waktu itu. Makanya saya sangat sayang sama beliau. Susah menggantikannya itu. Ya. Nah, para ikhwah, jijik kemudian miskin. Datang malaikat seperti dia sudah sembuh, sudah baik rupa, kaya raya, kemudian datang malaikat semisal dengan dia. Minta-minta. Minta untuk bekal. Kata malaikat ini, saya orang miskin, penyakitan, minta bekal. Bolehkah? Kata dia, al-ashghal katsira. Mohon maaf, urusan saya banyak. Lupa dia. Dulu kamu seperti dia. Ini penyakit manusia. Kemudian Malaikat itu menyinggung dia. Wahai fulan, bukankah kamu dulu orangnya miskin, penyakitan, kulitmu jijik dilihat oleh orang? Maka dia mengatakan, enak aja. Warastu kada kabiran an kabir. Aku mendapatkan seperti ini, kaya raya, bentuk rupa bagus, itu memang keturunanku. Nah, lupa dia. Lupa dia tentang keadaan yang dulu. Itu penyakit manusia. Maka hati-hati, Pak. Tetaplah bahwasanya dia hamba Allah yang harus selalu tunduk patuh kepada Allah SWT. Ini para ikhwah, itu surat Hud ayat 10. Jadi baros itu bukan kusta, di sini mungkin bisa dirubah ya, penyakit kulit berubah warna begitu. Atau dalam bahasa kedokterannya biasanya penyakit apa? Albino kalau tidak salah. Penyakit kekurangan hormon dari matahari, pigmen. Yang lucu lagi, saya umroh. Jadi ini selalu terjadi kalau saya umroh. Digesek itu apa namanya? Paspor, sehat. Keluar, kan keluar nanti datanya. Fotonya ada. Fotonya dulu yang saya lagi putih tuha itu. Ya, kemudian ada putih di sini. Dia ngelihat saya, polisinya imigrasi ngelihat saya, ngelihat paspor, ngelihat saya, ngelihat ini. Saya bilang, langsung saya tegur. Yakhtalif, beda? Iya beda. Kenapa bisa beda katanya? Kamu makan apa? Kata dia. Karena keluarga saya ada seperti ini. Kamu makan apa? Maka saya bilang, enggak makan apa-apa. Enggak ada diobati. Allah menjadikan seperti ini. Oh, enggak mungkin. Ini mungkin penipuan kamu. Ini bahaya ini. Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ada lagi, bukan di Arab Saudi ceritanya, di Sumatera. Habis ngisi kajian, besoknya datang telepon. Ustaz, perempuan yang telepon. Ustaz, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Itu dulunya saya dulu ngelihat Ustadz kok begini, begini, begini, sekarang kok begini. Ada keluarga saya yang nanya, sembuhnya pakai apa? Saya bilang gak ada. Tidak ada, pokoknya seperti ini saja. Habis itu sudah selesai jawabannya. Sudah bu? Ya sudah Ustadz. Afwan Ustadz, satu lagi. Saya ini seorang janda Ustadz. Ini yang susah. Modus pertamanya. Langsung saya katakan, semoga ibu mendapatkan suami yang saleh. Doakan saya Ustaz mendapatkan suami yang saleh, terutama bisa seperti Ustaz. Kalau tahu yang di rumah itu enggak akan bisa boleh keluar kota lagi kita. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi itu bukan penyakit kusta, tetapi penyakit baros, itu penyakit kulit. Dan mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Saya ingin mengupas kata-kata dengan izin Allah ini. Sebagian orang berdalih bahwasanya jimat bisa benar adanya dalam Islam dengan izin Allah. Ini tidak benar. Mereka berdalih bahwasanya itu Nabi Isa dikatakan dengan izin Allah. Benar di dalam surat Ali Imran yang kita sebutkan tadi. Kemudian surat Al-An'am yang kita sebutkan tadi. Biiznillah disebutkan itu dengan izin Allah. Bagaimana menjawabnya? Ini syubhat loh. Ya, ini syubhat. Jadi cincin bisa benar-benar mendatangkan kekebalan. Ketika kita tegur, wahai fulan, Rasulullah melarang itu. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, anzi'a, lepaskan itu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Sesungguhnya jika engkau masih memakainya dan engkau mati dalam keadaan memakainya, kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Dalam riwayat yang lain, fa innahu la yaziduka illa wahn, tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Orang ini mengatakan, enggak, ini dengan izin Allah bisa menahan saya dari mara bahaya. Ini makai-makai kata tadi yang terjadi kepada Nabi Isa dengan izin Allah. Ini syubhat. Bagaimana menjawabnya? Nah, jawaban pertama, syubhat untuk jimat dengan dalih izin Allah. Jawaban yang pertama, bahwa Nabi Isa bisa melakukan itu sudah dimaklumi dan ditetapkan oleh Al-Quran dengan izin Allah. Sedangkan Anda siapa yang izinin? Itu jawaban yang pertama. Paham ya? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kulit, kemudian menyembuhkan orang penyakit mata dengan izin Allah. Memang benar dengan izin Allah. Sedangkan si fulan yang memakai jimat tadi dengan izin siapa? Nah, itu. Satu. Itu jawaban pertama. Ya. Jawaban yang kedua, bahwa memakai sesuatu sebagai jimat diharamkan dalam Islam. Itu. Jadi jangan bingung menjawabnya. Memakai sesuatu sebagai jimat diharamkan dalam Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Saya sering mengatakan, kalau ada syubhat, pegang yang yakin. Hilangkan syubhatnya. Karena di situ keyakinan kita. Tidak usah bingung kita. Ustaz benar, Ustaz dia pakai jimat. Ya, 25 tahun pakai cincin, kerja di pasar hanyar, tidak ada yang nyopet dia. Tidak ada yang sakalnya sidinnya penyopetnya. Ya, tidak ada yang membahayakan dia. Ini kadang-kadang ada sugesti-sugesti seperti itu. Ya, jadi tidak benar, tidak dibenarkan walau dari manapun memakai jimat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.